Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْد. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin para jamaah Masjid Darul Ihsan di Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, melalui Roja manapun, Roja Cileungsi, Roja Bandung, Roja Brau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Lampung, pendengar Radio Rai Padang, pendengar Radio Albayan Cianjur, atau para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pemirsa dan pendengar melalui streaming, baik streaming Radio Roja ataupun TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Bab terakhir yang sedang kita bahas adalah bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan orang yang mengingkari salah satu di antara asma dan sifat Allah. Kita sudah membahas dalil dari Al-Qur'an yang kita ambil dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Yang menyatakan wahum yakfuruna birrahman, mereka orang-orang musyrik itu kafir kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman ini salah satu di antara nama-nama Allah. Mereka tidak mengingkari zat Allahnya. Mereka tidak mengingkari bahwa Allah itu ada. Mereka meyakini dan mengimaninya. Tapi yang mereka ingkari di dalam ayat ini adalah nama Ar-Rahman sebagai salah satu di antara nama-nama Allah. Dan penjelasan tentang ayat itu sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke dalil yang kedua dari hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Ilmi bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin, bab yang menerangkan orang yang mengkhususkan suatu ilmu hanya kepada komunitas tertentu tapi tidak diajarkan kepada komunitas lain, ke kaum tertentu tapi tidak diajarkan ke kaum yang lain, ke orang tertentu tapi tidak diajarkan ke orang yang lain. Dalam bab tersebut, Imam Bukhari menukil sebuah hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini ucapan Ali. Berkata Ali, "Hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu?" Kata Ali, berbicaralah kamu kepada manusia bima ya'rifun. Yang dimaksud dengan bima ya'rifun bukan dengan materi yang sudah mereka kenal sebelumnya. Bukan. Bukan tentang materi yang sudah mereka fahami sebelumnya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan bima ya'rifun, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bima yumkinu ay ya'rifuhu wa tablughuhu uquluhum hatta la yuftanu. Artinya dengan apa-apa yang memungkinkan mereka bisa mengetahui apa yang kamu terangkan, dan dengan apa-apa yang menyebabkan akal mereka mampu memahaminya. Sehingga yang dimaksud dengan bima ya'rifun berbicara tentang cara, tentang metodologi. Hadithun nasa bima ya'rifun, maknanya adalah berbicaralah kamu kepada manusia dengan cara berbicara yang menyebabkan mereka bisa faham apa yang kamu sampaikan, bisa mengerti apa yang kamu terangkan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innaka lan tuhaddisa qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah kamu berbicara kepada suatu kaum dengan satu pembicaraan yang tidak difahami oleh akal mereka, yang tidak sampai terjangkau oleh pemahaman pemikiran mereka, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kedua ucapan dua orang sahabat yang mulia ini, ucapan Ali bin Abi Thalib dan juga ucapan Abdullah bin Mas'ud, menekankan kita wajib menyampaikan dakwah kepada manusia dengan hikmah, dengan bahasa yang bisa mereka fahami, dengan metodologi yang menyebabkan mereka bisa faham terhadap apa yang kita sampaikan, dengan cara step by step, dengan cara perlahan-lahan, dengan cara selangkah demi selangkah, sehingga mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu kalimat pertama dari ucapan Ali bin Abi Thalib yang menyuruh kita berbicara dengan bahasa dan cara yang bisa difahami oleh akal mereka. Lalu kalimat keduanya berisi efek atau akibat yang akan terjadi apabila kita tidak melaksanakan isi yang terkandung dalam kalimat pertama. Apa akibatnya, apa efeknya, dan kita lihat efeknya fatal. Efeknya bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran. Kata Ali, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu mau kalau Allah dan Rasulnya didustakan akibat cara dan metodologi dakwahmu yang salah, yang keliru? Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara penjelasan kamu, gara-gara dakwah yang kamu lakukan dengan cara yang salah, yang keliru, akal mereka tidak bisa memahaminya, lalu berakibat Allah dan Rasulnya lah yang didustakan. Berakibat mereka lari dari dakwah, mereka menjauh dari kebenaran. Bukan karena kebenaran yang kamu sampaikan, tapi karena kekeliruan kamu di dalam menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Huruf alif di dalam kalimat aturiduna. Aturiduna, huruf alif ini disebut huruf istifham. Bahasa kitanya kata tanya. Tapi huruf istifham di dalam bahasa Arab memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi dari istifham adalah lil inkar, untuk mengingkari, sehingga aturiduna ayukadzaballahu wa rasuluhu, ini berisi pengingkaran terhadap apa yang kamu lakukan tersebut. Sehingga makna aturiduna ayukadzaballahu wa rasuluhu, maknanya aturiduna idha haddathumun nas bima la ya'rifuna ayukadzaballahu wa rasuluhu, li'annaka idha qulta qala Allah wa qala rasuluhu kada wa kada qalu hadha kadhib idha kanat uquluhum latabluguhu وهم لا يكذبون الله ورسوله في الحقيقة ولكن يكذبونك بتحديث تنسبه إلى الله ورسوله. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna aturiduna ayukadzaballahu wa rasuluhu, artinya apakah kamu mau apabila kamu berbicara kepada manusia dengan cara yang menyebabkan mereka tidak faham isi omonganmu, berakibat Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang ini. Karena apabila kamu berkata Allah berfirman demikian, demikian, demikian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, demikian, demikian, cara menyampaikannya salah, cara menyampaikannya keliru, tidak tepat, lalu mereka menjawab enggak, dusta, bohong itu, enggak benar itu, karena akal mereka tidak mampu memahaminya. Mereka tidak bermaksud mendustakan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, tidak berniat untuk mendustakan firman Allah dan sabda Rasulnya, tapi ingin mendustakan ucapan kamu yang kamu nisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Apa akibatnya? Akibatnya mereka dianggap mendustakan Allah dan Rasulnya disebabkan karena kekeliruan kita. Kalau kita bertanya apa korelasi antara ucapan Ali ini dengan bab yang sedang kita bahas? Bab yang kita bahas adalah tentang orang yang mengingkari salah satu di antara nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi didalili oleh ayat ini, oleh hadis ini, oleh ucapan Ali ini. Apa munasabahnya? Apa keterkaitan antara bab yang sedang kita bahas dengan hadis yang sedang kita bicarakan ini? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, munasabatuhu zahirah li'anna ba'd as-sifat la tahtamiluhu afhamul 'amah fayumkinu idza haddatsahum biha kana lidzalika atharun sayyun 'alaihim kahadithin nuzul ila sama'id dunya ma'thubutil uluwi. Keterkaitan antara dua hal ini jelas sekali, karena sebagian sifat-sifat Allah ada yang tidak terjangkau oleh pemahaman orang awam, sehingga apabila kita berbicara kepada mereka tentang sifat yang tidak mereka fahami, memberi dampak negatif kepada mereka. Contoh hadis tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nuzul itu apa artinya? Turun. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika waktu tersisa sepertiga akhir malam. Sebelum Allah turun, Allah ada di mana? Ada di atas arasy. Ya. Sebelum Allah turun, Allah ada di atas arasy. Lalu turun ke langit dunia. Karena memang langit itu berada di bawah arasy. Di bawah arasy ada air. Di bawah air ada kursi. Di bawah kursi Allah ada air lagi. Di bawah air itu ada langit ketujuh. Di bawah langit ketujuh ada air. Di bawah air ada langit keenam. Terus sampai ke langit dunia, langit terdekat. Menunjukkan posisi langit dunia jauh ada di bawah arsy. Allah dari arsy turun ke langit dunia. Kalau hadis ini disampaikan, dan hadis itu sahih, kalau hadis ini disampaikan dengan cara yang keliru, yang salah, yang saklek, akibatnya orang nanti akan kebingungan dan berakhir pada kesimpulan yang salah. Bagaimana bingungnya? Bingungnya adalah apalagi dengan kemajuan pengetahuan umum yang sekarang, science, teknologi, ya, yang mengakibatkan bahwa waktu bergulir secara maraton di setiap tempat. Kalau dikatakan dalam hadis ini, setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Sedangkan waktu sepertiga akhir malam bergulir secara bergiliran ke setiap tempat, ya. Sekarang di kita jam 5 kurang 10 sore hari. Pada saat sekarang di tempat lain ada satu tempat yang saat itu sepertiga akhir malam. Saya enggak tahu di mana itu, di Rusia apa di mana sekarang ini. Enggak tahulah, pokoknya ada sepertiga akhir malam. Dan sepertiga akhir malam terus bergulir, ya, ke setiap tempat secara bergiliran. Kalau demikian Allah selamanya ada di langit dunia, kan gitu ya. Kalau begitu arsnya kosong, kan begitu ya. Ini akal dan pemahaman orang awam. Oleh karena itulah maka muncul kebingungan di kalangan mereka yang berakibat mereka mengingkari hadis ini. Mustahillah Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, karena kalau turun ke langit dunia seolah-olah Allah lebih kecil daripada langit dunia. Langit dunia itu lebih besar daripada Allah sehingga muat ditempati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini mustahil, tidak mungkin. Allah itu terbesar, Allah lebih besar daripada alam ini. Allahu Akbar, Allah itu lebih besar. Allah itu terbesar. Terbesar apanya? Segalanya, termasuk zatnya. Allah lebih besar dari alam yang Allah ciptakan ini. Kita sudah tahu dari beberapa keterangan yang lalu bahwa makhluk yang terbesar itu apa? Arsy Allah. Arsy Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Lebih besar dari kursi Allah. Kursi saja lebih besar daripada langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Artinya lebih besar daripada langit dan bumi. Itu kursinya. Arsy Allah jauh lebih besar daripada kursi Allah. Allah lebih besar lagi daripada arsy dan seluruh alam jagat raya ini. Allahu Akbar. Allah lah yang terbesar. Sehingga apabila Allah turun ke langit dunia, tidak masuk akal mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mendustakan hadis ini. Ya, hadis ini enggak benar. Mereka mendustakan hadis karena penjelasan kita yang kurang mencakup. Karena penjelasan si dai yang kurang bisa diterima oleh akal mereka. Akibatnya apa? Akibatnya hadislah yang didustakan oleh mereka. Ini salah satu contoh yang apabila salah, keliru atau kurang lengkapnya itu penjelasan, mengakibatkan banyak orang mengingkari hadisnya atau mengingkari ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, فَلَوْ حَدَّثَ الْعَامِيَ بِأَنَّهُ نَفْسَهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَعَ أُلُوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ فَقَدْ يَفْهَمُ أَيُفْهَمُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ صَارَتِ السَّمَاوَاتُ فَوْقَهُ وَصَارَ الْعَرْشُ خَالِيًا مِنْهُ وَحِينَئِذٍ لَابُدَّ فِي هَذَا مِنْ حَدِيثٍ تَبْلُغُهُ أُقُولُهُمْ. Apabila engkau berbicara kepada orang awam, bahwa diri Allah lah yang langsung turun ke langit dunia, padahal Allah maha tinggi di atas arsnya. Kadang-kadang penjelasan ini difahami, bila Allah turun, maka langit berada di atas Allah. Karena turunnya ke langit dunia, berarti langit kedua, ketiga berada di atas Allah. Dan arsnya kosong dari diri Allah, kan begitu. Dan ini kesalahpahaman. Kenapa salah faham? Karena kalau orang memahami demikian, berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Makhluk itu kalau berada di suatu tempat terus turun ke tempat lain yang lebih rendah, tempat pertama kosong. Terus tempat pertama lebih tinggi di atas makhluk. Itu makhluk. Baik makhluk itu manusia, jin, binatang, termasuk malaikat. Kalau malaikat turun ke dunia, berarti langit ada di atas mereka. Iya, itu makhluk. Itu sifat makhluk. Kalau turunnya Allah ke langit dunia mengakibatkan arsnya kosong, berarti kita menyamakan Allah, turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dan itu keliru. Itu bertolak belakang dengan ayat, Laisa kamitslihi syai'un. Kalau umpamanya Allah turun dari aras ke langit dunia, kemudian mengakibatkan langit kedua ketiga berada di atas Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita menyamakan sifat turunnya Allah dengan sifat turunnya makhluk. Dan itu keliru, itu salah. Allah ya wajib kita yakini turun ke langit dunia tanpa menyebabkan arsnya kosong dari diri Allah, tanpa menyebabkan langit kedua ketiga dan arsnya berada di atas Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tetap turun ke langit dunia dengan tetap Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Berkata Syaikhul Utsaimin, wa hina idzin la budda fi hadza min haditsin tablughuhu uquluhum. Dalam poin ini, ketika hal ini disampaikan, mau tidak mau kita harus berbicara dengan cara menjelaskan yang bisa diraih atau difahami oleh akal mereka. Fatubayyinu lahum annallaha azza wa jalla yanzilu nuzulan la yumathilu nuzulal makhluqin ma'uluhi ala arsyhi. Kau harus jelaskan kepada mereka bahwa Allah turun ke langit dunia dengan cara turun yang tidak sama dengan cara turun makhluknya. Allah tetap turun tanpa menyebabkan arsnya kosong dari diri Allah, tanpa menyebabkan langit kedua sampai ketujuh dan arsnya berada di atas Allah. Enggak, Allah tetap berada di atas seluruh makhluknya. Allah tetap berada di atas arsnya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun min khalqi, terpisah dari seluruh makhluknya, tapi Allah turun ke langit dunia secara hakiki. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Yang jelas sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Kalau makhluk tidak bisa, tidak umpamanya meninggalkan suatu pos pergi ke pos lain, pos pertama kosong, itu makhluk. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap istiwa di atas ars, dalam waktu yang bersamaan dia turun ke langit dunia tanpa meninggalkan istiwa dia di atas ars, tanpa menyebabkan langit ketujuh keenam berada di atasnya. Tidak, Allah tetap berada di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, dan Allah pun benar-benar turun ke langit dunia tanpa menyebabkan arsnya kosong dari diri Allah, tanpa menyebabkan langit ketujuh keenam berada di atasnya. Dan Allah sifatnya berbeda dengan sifat makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Wa annahu likamali fadlihi wa rahmatihi, dan itu karena kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan karunia dan rahmatnya. Untuk apa Allah azza wa jalla turun ke langit dunia? Ya, turunnya Allah ke langit dunia menyebabkan secara jarak Allah lebih dekat dengan makhluknya. Dan kedekatan Allah dengan makhluk mengisyaratkan apa? diijabahnya doa makhluk itu kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah turun ke langit dunia, apa yang Allah firmankan? May yad'uni fastajibulah. Siapa orang yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Siapa orang yang meminta ampunan kepadaku pasti akan aku berikan ampunan. Allah menantang orang, makhluknya, hambanya untuk berdoa, untuk minta ampun, untuk menjerit, untuk mengajukan permohonan. Allah akan kabulkan. Karena saat itu Allah dekat dengan makhluknya. Ingat, kedekatan Allah dengan makhluk selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, terus ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, jawab Aku itu dekat. Lalu setelah Allah menyatakan Aku dekat, apa? Aku mengijabah doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kalau dekat diijabah. Keadaan yang bagaimana yang menyebabkan seseorang paling dekat kepada Allah? Ketika orang itu apa? Sujud. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maksudnya sujud di dalam solat, maka perbanyak oleh kamu doa di dalam sujud. Karena dekat, perbanyak doa. Jadi dekatnya seorang hamba dengan Allah mengisyaratkan diijabahnya doa orang itu. Demikian juga ketika di sepertiga akhir malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, mendekat kepada hambanya, mengisyaratkan diijabahnya doa orang tersebut. Makanya Allah menantang, mayyad'uni fastajibulah, wa mayyastaghfiruni faghfirullah. Tidak ada orang yang berdoa kepadaku di momen seperti ini kecuali akan aku ijabah doanya. Tidak ada orang yang memintakan ampunan kepadaku di momen seperti ini kecuali aku akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi itulah sifat Allah yang berbeda sifat dengan sifat makhluknya. Allah turun dari aras ke langit dunia dengan cara turun yang berbeda dengan cara turun makhluk manapun. Kalau makhluk turun dari satu tempat ke tempat lain, tempat pertama bisa menjadi lebih tinggi dari dia. Tempat pertamanya kosong dari dia. Itu makhluk. Tapi Allah ketika turun dari satu tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, tanpa harus meninggalkan tempat yang pertama dan tanpa membuat tempat pertama lebih tinggi daripada Allah di posisi yang kedua ini. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal 'ami yakfihi ay yatasawwara mutlaqal ma'na wa anna al-murada bidzalik bayanu fadlillah azza wa jalla fi hadhihi as-sa'ah min al-lail. Orang awam cukuplah bagi mereka untuk memberikan kepada mereka pemahaman dengan makna yang mutlak. Tapi maksud dari penjelasan dalam hadis ini adalah menerangkan karunia Allah di saat sepertiga akhir malam. Manfaatkan itu, bangun di malam itu, sujudlah, menjeritlah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan merespon, akan mengijabah doanya yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterkaitan antara ucapan Ali bin Abi Thalib dengan bab yang sedang kita bahas tadi. Ali menyatakan, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan dengan cara menyampaikan yang salah tersebut? Ucapan itu dibahas oleh para ulama di dalam bab mengingkari salah satu di antara sifat Allah, karena hubungannya adalah di saat kita keliru di dalam menyampaikan asma dan sifat Allah, di saat kita tidak komprehensif di dalam memberikan penjelasan tentang asma dan sifat Allah, mengakibatkan orang salah faham lalu mengingkari baik ayat ataupun hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah tersebut. Inilah hadis yang pertama. Hadis kedua. Hadis yang kedua ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibni Tawus, dari bapaknya yaitu Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fis sifat istinkaran lidzalik. Faqala ma faraqu haula yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Ibnu Abbas melihat seorang laki-laki menggoyangkan badannya. Makna intafadha ay ihtazza jismahu. Intafadha itu artinya menggoyangkan jasadnya, badannya. Karena apa? Ketika apa? Ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah. Ketika orang ini mendengar, dia menggoyangkan badannya. Istinkaran lidzalik, karena mengingkari hal itu. Menggoyangkan badannya itu ekspresi dari pengingkaran dia terhadap hadis itu. Siapa orang ini? Orang ini mubham. Mubham artinya samar, tidak dijelaskan. Lalu hadisnya apa dan sifat yang diterangkan dalam hadis itu tentang apa? Sifat Allah yang mana? Ini juga mubham, tidak dijelaskan, samar. Dan ini adab yang dipegang oleh para ulama, baik dari kalangan para sahabat atau dari kalangan ulama-ulama setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Di saat ada orang yang terjerumus ke dalam kekeliruan, dia ingin mengisahkan kisah tersebut karena banyak pelajaran tanpa membongkar aib orang ini. Makanya identitas orang ini tidak diterangkan, tidak disebut namanya atau ciri khasnya yang menyebabkan orang nanti tahu, enggak. Pokoknya disebut rajul, seseorang, tanpa dijelaskan nama orang itu, mubham. Adapun tidak juga dijelaskan sifat dari sifat Allah dalam yang diterangkan dalam hadis yang ada dalam kasus ini, karena tidak penting sifat apa yang sedang dijelaskan, tapi yang dijelaskan adalah pengingkaran dia terhadap hadis tentang sifat tersebut. Itu yang penting, apapun sifat Allah yang dijelaskannya, tapi ketika diingkari, inilah poin yang ingin dijelaskannya. Ketika Ibnu Abbas melihat orang tersebut mengingkari hadis tentang sifat ini, berkatalah Ibnu Abbas, ma faraqu haula. Ketika menjelaskan ma faraqu, karena ini tertulis dalam bahasa Arab gundul, hanya ada tiga huruf, fa, ra, dan qa. Bisa dibaca faraqu, bisa dibaca farqa, dan bisa juga dibaca farraqa. Ada tiga cara membaca, dan tiga-tiganya mungkin benar secara nahu, secara gramatika, secara tata bahasa. Benar dibaca faraqu bisa, farqu bisa, farraqa juga bisa, cuma maknanya yang berbeda-beda. Makanya berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan hal ini, ya, qauluhu ma faraqu fiha thalathu riwayat. Ucapan Ibnu Abbas yang menyatakan ma faraqu ini ada tiga riwayat. Pertama, dengan difathahkan ra dan didhamahkan qaf, ma faraqu, ma faraqu. Kedua, difathahkan ra dan difathahkan qaf ma faraqa. Dan yang ketiga difathahkan fa ra tapi ra-nya musyaddad dipakai tasjid ma faraqa. Ada tiga riwayat dan tiga-tiganya bisa boleh secara nahwu tapi berbeda makna. Adapun kalau dibaca ma faraqu, maka huruf ma di sana disebut huruf istifham dan dia sebagai mubtada. Dia isim. Ma faraqu artinya apa perbedaan haula dari mereka? Apa perbedaan dari sifat-sifat yang diterangkan baik dalam ayat dan hadis? Kenapa yang ini diterima, kenapa yang itu diingkari? Contoh, banyak orang menerima sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir ya. Walaupun ada juga yang mengingkarinya. Kalau ini diterima, kenapa sifat istiwa di atas aras ditolak? Kenapa sifat nuzulnya atau turunnya Allah ke langit dunia ditolak? Apa perbedaan dari sifat-sifat itu? Kenapa yang ini diterima, kenapa yang itu ditolak? Kan gitu. Padahal tidak ada perbedaan. Itu semuanya sifat. Baik sifat fi'liyah ataupun sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berupa fi'il atau perbuatan Allah. Seperti Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat. Kalau zat, menyangkut zat Allah, seperti juga nuzul. Nuzul itu apa? Turun. Istiwa, Allah istiwa, tegak di atas itu bisa disebut sifat fi'liyah, bisa juga disebut sifat dzatiyah. Oleh karena itulah, kalau ini diterima, kenapa itu ditolak? Apa perbedaannya? Oleh karena itulah, maka apa takutnya mereka kalau menetapkan sifat-sifat tersebut sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka, kenapa mereka menolak, mengingkarinya? Seolah-olah begitu mendengar hadis nuzul, Allah turun dari aras ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Hadis itu dihakimi oleh akalnya, ini enggak masuk akal. Akal sebagai hakim atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengingkari dengan cara menggoyang-goyangkan badannya. Enggak benar ini hadis. Karena enggak masuk akal mereka. Seolah-olah kebenaran diukur dengan akal. Seolah-olah ayat dan hadis tentang sifat benar salahnya juga ditetapkan oleh akal. Akalnya di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini sikap yang berbahaya. Sikap yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kekufuran. Karena mengingkari ayat dan hadis atau mentakwil dengan takwil yang keliru, akhirnya mereka terjerumus dalam kebid'ahan di bidang akidah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa hadha rajul in tafadha isinkaran li hadhi sifat la ta'ziman lillah. Wa hadha amrun 'azimun sa'ab." لأن الواجب على المرء إذا صح إنه شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره. Orang tadi menggoyang-goyangkan badannya ketika mendengar hadis tentang sifat karena mengingkari sifat itu, bukan karena mengagungkan Allah. Dan ini perkara yang besar, yang berat, bukan perkara kecil. Karena yang wajib bagi setiap orang, bagi setiap muslim, apabila ada berita yang sahih dari Allah dan Rasulnya, wajib dia menanamkan itu dalam hatinya dan membenarkannya, agar sikap yang dia ambil sama dengan sikap orang-orang yang telah mendalam ilmunya, tertanam dalam dadanya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min indi rabbina. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-7. Warasikhuna fil ilmi, kata Allah, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman. Kullu min indi rabbina, semua itu datang dari Allah. Walaupun mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan walaupun akal mereka itu tidak mampu menangkap makna yang sebenarnya, tapi kalau ini datang dari Allah, dari Rasulnya, yang pertama, ya iman, pasti ini benar. Adapun kalau akalnya belum menjangkau, yang dituduh harusnya akalnya, karena kelemahan akalnya, karena keterbatasan kemampuan akalnya. Kalau ada ayat dan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, tidak mampu akalnya menjangkau makna dari ayat dan hadis itu, tuduhlah akalnya, bukan menghakimi ayat dan hadisnya. Inilah sikap seorang yang sudah mendalam ilmunya. Lalu ketika menerangkan ucapan Ibnu Abbas, ma faraku fa'ala riwayatin ma faraku takunu ma istifhamiyah mubtada wa faraku khabar mubtada ay ma khawfu haula min ithbati sifah allati tuliyat alaihim wa balagatshum wa limadha la yuthbitunaha lillahi azza wa jalla kama athbataha Allahu li nafsihi wa athbataha lahu rasuluh walihada yansabu tamaman ala ahli ta'til wa tahrif alladhina yunkiruna sifat faman ladhi yukhawifuhum min ithbatiha wallahu ta'ala qad athbataha li nafsih. Kalau ucapan Ali tadi dibaca ma faraku, maka maknanya adalah apa yang membuat mereka takut untuk menetapkan sifat Allah yang dibacakan kepada mereka. Kenapa mereka tidak menetapkan sifat itu sebagai sifat bagi Allah, sebagaimana Allah telah menetapkan sifat itu sebagai sifat bagi dirinya, dan juga sudah ditetapkan sebagai sifat bagi Allah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bantahan telak kepada ahlu ta'til dan tahrif yang mengingkari sifat-sifat Allah. Apa yang menghalangi mereka untuk menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah? Karena Allah yang menetapkan sifat itu bagi dirinya. Rasul yang menetapkan hal itu sebagai sifat bagi Allah atas informasi dan instruksi dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah wahyu. Karena Nabi tidak pernah berbicara kecuali kalau ada instruksi dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini riwayat yang pertama dibaca faraku. Wa ala riwayat farraqa au faraqa takunu fi'lan madhiyan bi makna ma farraqahum ka qawlihi ta'ala wa qur'anan farraqnahu ay farraqnahu wa ma yahtamilu ay an takuna nafiyah wal makna ma faraqu haula bainal haqqi wal batil faja'alu hadha min al-mutasyabih wa ankaruh wa lam yahmiluhu 'ala al-muhkam wa yahtamilu an takuna istifhamiyatan wal ma'na ayyu shay'in farraqahum faja'alahum yu'minuna bil muhkam wa yahlikuna indal mutasyabih. Kalau tadi dibaca faraqa atau farraqa, dua-duanya fi'il madhi, maka maknanya adalah ma farraqahum, apa yang membedakan mereka. Maknanya adalah apa yang membuat sikap mereka berbeda. Sehingga huruf ma di dalam kalimat ini maknanya nafi. Nafi itu artinya mengingkari atau menidakkan. Sehingga ma farraqa haula bainal haqqi wal batil, mereka tidak membedakan antara yang hak dan yang batil. Mereka menjadikan ayat-ayat tertentu sebagai ayat mutasyabihat, lalu mereka ingkari dan tidak menjadikannya sebagai ayat yang muhkam. Kedua, mungkin saja huruf ma tadi istifham sehingga maknanya adalah apa yang menyebabkan mereka berbeda sikap. Mereka beriman terhadap ayat yang muhkam tapi binasa ketika menghadapi ayat yang mutasyabih. Binasa artinya mengingkari ayat yang mutasyabih yang menyebabkan mereka itu binasa karenanya. Ayat-ayat tentang sifat Allah mereka anggap sebagai ayat yang mutasyabih, yang samar. Lalu mereka ingkari maknanya, bukan mengingkari ayatnya, tapi mengingkari maknanya. Tapi ketika mengingkari ayat-ayat tentang sifat dari aspek makna, secara otomatis mereka mengingkari sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ayatnya yang mereka ingkari, tapi maknanya. Tapi maknanya ini berbicara tentang tetapnya sifat tertentu bagi Allah. Lalu itu mereka ingkari. Sifat itu mereka ingkari bagi diri Allah Azza wa Jalla. Lalu binasalah mereka karena hal itu. Coba, siapa yang lebih tahu tentang diri Allah? Apakah manusia ataukah Allah? Allah lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya. Lalu Allah memperkenalkan sebagian dari dirinya, baik tentang namanya atau sifatnya. Nih, aku ini begini loh, gitu. Sifatnya. Allah itu umpamai istiwa di atas aras. Allah setiap sepertiga akhir malam turun. Allah itu umpamanya melihat. Allah itu mendengar. Allah itu punya tangan. Allah itu punya mata. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena itulah maka wajib kita meyakini seluruh sifat itu karena bersumber dari pemilik sifat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mentakwil. Sering saya berikan contoh, kalau umpamanya kita datang bertamu ke rumah orang, lalu ketok-ketok-ketok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab dari dalam tapi enggak membuka. Siapa itu di luar? Oh, saya Fulan. Saya datang memakai kopiah putih dan baju putih dan membawa buku untuk saya hadiahkan kepada Anda. Saya memperkenalkan beberapa sifat, ya, yaitu memakai kopiah putih, baju juga putih umpamanya. Kopiah saya sekarang hitam. Ini contoh. Orang itu malah mengingkari, Anda enggak pakai kopiah putih. Mungkin yang dimaksud kopiah putih itu pikiran Anda bersih. Ditakwil sama dia. Anda enggak memakai pakaian putih. Yang dimaksud pakaian putih bagi Anda itu mungkin Anda habis mandi lalu fresh, seger dan bersih. Mungkin Anda enggak pakai pakaian. Anda enggak bawa buku. Mungkin yang dimaksud bawa buku itu Anda mau menasihati saya, ya, gitu. Ditakwil omongan kita. Dibuka enggak untuk membuktikan. Perkenalan kita kepada dia tentang keadaan atau sifat kita, dia takwil. Bagaimana komentar kita kepada pribumi? Orang ini gila, ya. Saya sudah jelaskan, saya Fulan. Oh, mungkin Anda bukan Fulan tapi utusannya, mungkin utusan si Fulan. Oh, Anda enggak pakai kopiah putih, mungkin bulucun botak. Yang dimaksud pakaian putih apa? Kopiah putih itu mungkin pikiran Anda bersih. Ditakwil sama dia. Apa komentar kita? Ini orang gila apa? Saya sudah jelaskan tentang diri saya, dia ingkari dan mentakwil makna dari identitas yang disebutkan kepada dia. Oleh karena itulah komentar kita kepada orang itu sotoi tentang diri kita, sok tahu tentang kita. Dia tidak kenal kita, tidak melihat kita. Ketika kita terangkan, dia mentakwil keterangan kita tentang diri kita. Maka orang itu berbicara tentang diri kita tanpa ilmu, hanya diduga-duga, diraba-raba. Ini ilustrasi saja. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan tentang diri dalam ayat dan hadis tentang sifat-sifatnya, baik sifat fi'liyah ataupun zatiyah. Lalu ada orang mengingkari, Allah enggak punya sifat itu. Yang dimaksud sifat itu maknanya begini-begini. Ditakwil dengan makna yang jauh berbeda dari makna asalnya. Maka orang itu berbicara atas nama Allah atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini dosanya lebih besar daripada dosa apa? Syirik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha Katakanlah oleh Muhammad, sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada perbuatan fahisyah, wal itham, wal baghy, wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah hanya mengharamkan kepada kami perbuatan fahisyah, dosa, al-baghy itu zalim kepada pihak lain, dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerangkan ilmunya tentang hal itu, dan kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Semua itu diharamkan. Ibnu Qayyim menyatakan 5 perkara yang diharamkan ini Allah mulai dengan menyebut dosa yang terkecil di antara dosa besar. Fawahis, al-itsm, al-baghy, lalu di atas itu syirik, menyekutukan Allah. Di atas syirik ada lagi yang lebih besar, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Keharamannya lebih besar daripada syirik. Kenapa? Bukankah syirik selama ini dosa terbesar? Iya. Tapi berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa lebih besar bahayanya. Pertama, bisa menjerumuskan dia ke dalam syirik atau kufur. Yang kedua, namanya juga bicara. Bicara, ngomong ke orang, isi omongannya sesat dan menyesatkan, mempengaruhi orang untuk sesat bersama dia. Kalau orang berbuat syirik, menyembah berhala, menyembah patung, hanya dia yang berbuat, seorang tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, lalu omongannya salah, menjerumuskan dia dalam kekufuran atau dalam keperbuatan syirik, orang pun terbawa kufur dan terbawa syirik, dan bahaya jauh lebih besar daripada perbuatan syirik itu sendiri. Berdasarkan hal itulah, maka ucapan Ibnu Abbas ini menjelaskan tentang bahaya dari sikap mengingkari salah satu di antara sifat-sifat Allah, seperti yang dialami oleh orang tadi. Orang itu mendengar hadis Nabi tentang sifat, lalu menggoyang-goyang badannya karena mengingkarinya, dan itu berbahaya dengan kadar bahaya yang sangat besar. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, hadis ini penjelasannya belum selesai karena ada kalimat terakhir, yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabih. Ini belum kita terangkan dan tidak sempat kita terangkan sore ini karena panjangnya penjelasan tentang hal itu. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di Studio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar ataupun pemirsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abdul Ghaffar. Naam Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas pembahasan materi kajian yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pada maupun pemirsa yang ingin bertanya dapat melalui line telepon 021-823-6543 atau pesan singkat 081-989-6543 dan juga 081-317-7746543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba sapa penelpon untuk di kesempatan sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna, silakan ibu. Ini Ustaz, saya menanyakan tentang kalau misalnya kita sholat, terus menangis sampai meneteskan air mata, terus ada keluar ingus, apa itu tidak membatalkan wudhu? Atau apa boleh kita menyekah jawabannya? Nah, cukup pertanyaannya ya. Ditunggu jawabannya. Baik, Ibu Ratna, silakan Ustaz. Iya, bisa diulang Abdul Ghaffar, kurang jelas pertanyaannya. Baik, Ibu Ratna mengatakan ketika kita sholat, kemudian kita menangis, lalu keluar, mohon maaf, ingus, apakah itu membatalkan wudu? Keluar apa? Apa kita boleh menyekanya? Keluar ingus. Iya. Iya, barakallahu fik Ibu Ratna. Di suatu tempat, enggak disebut tadi atau disebut tapi kurang jelas. Bagaimana kalau kita sholat lalu menangis sampai keluar ingus? Kalau saya menangis biasanya keluarnya cuma air mata. Kalau lagi flu atau pilek tidak menangis ya keluar ingus. Apakah batal? Ya tentu saja tidak, Bu Ratna ya, tidak batal. Karena ingus pertama tidak najis, baik ingus kita ataupun ingus anak kita. Sehingga apabila kita flu, flu dan pilek, pakai bahasa Sunda, flu dan pilek, lalu selama sholat ingusnya keluar, maka tidak apa-apa karena tidak najis. Kalau kita merasa, kata orang Sunda mah, karenang, karenang ini perasaan tidak nyaman karena ada ingus, boleh kita susut, boleh kita membawa tisu selama sholat. Begitu ingus keluar gitu ya, kemudian kita imtikhat, bahasa Sundanya nyingsring, apa bahasa Indonesia, membuang ingus kita gitu, kemudian dimasuk saku kita agar kita merasa nyaman. Karena kita tahu kita sedang flu dan ketika sholat pasti keluar ingus, kita bawa tisu. Kemudian ketika ingus keluar, kita ambil tisu kita, kemudian kita susut, kemudian kita masukkan ke dalam saku. Dibolehkan, tidak apa-apa, tidak merusak sholat kita. Karena gerakan kita ketika menyeka ingus adalah karena adanya hajah, karena adanya keperluan, keperluan yang bisa menghilangkan gangguan di dalam sholat, maka dibolehkan. Jadi pertama, ingus tidaklah najis. Kedua, keluar ingus tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Teruskan sholat kita selama kita tidak batal dalam sholat kita. Adapun yang membatalkan wudu kita adalah, pertama, ada yang keluar dari dua lubang, lubangnya lubang bawah. Baik yang keluar itu benda padat ataupun cair ataupun gas. Keluar sedikit ataupun banyak, kedengaran suaranya atau tidak, menimbulkan aroma wewangian ataupun tidak, maka kalau ada yang keluar maka itu adalah batal. Ya, batal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Baik hilang akalnya itu karena gila ataupun hilang akalnya karena tidur lagi sholat kemudian tertidur lelap, ataupun hilang akalnya karena pingsan lagi sujud kemudian pingsan, 2 jam kemudian sadar lagi dia teruskan sholatnya, maka tidak boleh. Batal dia wudunya, karena sangat mungkin ketika tidur ataupun pingsan dia keluar angin atau yang sejenisnya. Yang ketiga, yang membatalkan wudu dan sholat adalah apabila murtad, kufur. Di dalam sholat tiba-tiba terbayang atau terdengar sesuatu lalu dia menyebabkan kufur dari ajaran Islam, murtad. Maka seketika itu juga batal. Adapun muntah, para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama ada yang menyatakan muntah membatalkan wudu dan juga najis. Kenapa? Karena muntah adalah keluar dari lambung yang di sana ada kotoran yang sifatnya najis. Sebagian ulama menyatakan itu najis dan membatalkan wudu. Oleh karena itulah sebagian ulama menyatakan batallah wudu dan batallah sholat. Adapun kalau ingus, sepakat para ulama bahwa ingus adalah suci karena tidak ada dalil yang menajiskannya. Keluar ingus tidaklah membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Ratna tadi, pendengar, dan juga pendengar yang lainnya. Dan kita bacakan pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, di sini ada Abu Salman dari Sukabumi, Ustaz. Dan dijelaskan tentang pertemuan Allah dengan Nabi Musa di atas gunung, Ustaz. Dan mereka berdialog. Mohon penjelasannya tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. apa pertemuan? Pertemuan Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla di gunung. Iya, mohon dijelaskan. Apa yang dijelaskan, apakah kisahnya atau aspek tauhidnya? Karena materi kita tentang asma dan sifat Allah, kita bahas aspek ininya. Ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah agar beliau bisa melihat Allah Azza wa Jalla secara real, secara langsung, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kamu lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap berada di tempatnya, maka kamu bisa melihat aku. Lalu tiba-tiba gunung itu meledak, pecah berkeping-keping, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam pingsan dibuatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terlihat selama manusia hidup di alam dunia. Allah Azza wa Jalla menyatakan, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa terjangkau oleh pandangan mata siapapun, tapi Allah melihat apapun di alam jagat raya ini. Oleh karena itulah, maka termasuk Nabiullah Musa, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, mereka berdua tidak melihat Allah ketika itu. Sampai pada pembicaraan apakah para malaikat melihat Allah Azza wa Jalla di dunia itu ataukah tidak, maka para ulama menyatakan tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan para malaikat bisa melihat Allah sekarang. Bahkan ada hadis yang mengisyaratkan bahwa para malaikat pun tidak melihat Allah. Hadis tersebut adalah bahwa Allah itu terhalang oleh hijab yang terbuat dari cahaya. Cahaya itu bukanlah Allah, tapi cahaya itu hijab yang menutupi pandangan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Apabila hijabnya ini tersingkap di dunia, akan terbakarlah segala sesuatu yang terjangkau oleh pandangan mata Allah Azza wa Jalla. Seandainya hijabnya ini disingkapkan, akan terbakar semua yang Allah pandang, yang Allah lihat. Dan hadis ini mengisyaratkan para malaikat juga tidak melihat Allah selama hidup di alam dunia ini. Apalagi di bawah para malaikat seperti manusia sekalipun para nabi. Itu di dunia. Adapun di akhirat, maka ya Allah terlihat oleh hanya orang-orang mukmin di alam akhirat nanti di surga. Dan ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, dan disepakati oleh para ulama ahlu sunnah. Allah berfirman, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah, wajah-wajah yang cerah, yang mereka bercahaya. Karena apa? Karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah menyatakan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah, tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu di akhirat terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Orang kafir di akhirat tidak bisa melihat Allah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini menjadi dalil kalau orang kafir di akhirat tidak bisa melihat Allah, menunjukkan orang-orang mukmin di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penjelasan yang berkaitan dengan aspek sifat Allah yang tidak terlihat di alam dunia oleh makhluknya, adapun di akhirat di surga Allah bisa melihat tanpa memberikan madarat kepada ahli surga yang memandangnya. Wallahu a'lam bisab. Silakan lagi. Barakallahu fikum atas jawabannya. Kemudian kita coba menyapa kembali pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dari Pulau Tengah. Iya, Ibu maaf agak dikeraskan suaranya, silakan Ibu. Iya. Ingin bertanya ini, salah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, langsung pertanyaannya. Silakan. Ini pengen bertanya, kalau mandi setelah haid itu kan apa bisa itu percikan airnya itu masuk kembali ke dalam ember, apakah itu sah mandinya? Terus yang kedua. Ya, cukup satu saja Ibu ya. Satu nah, aja Bu ya, yang, cukup. Tidak sesuai dengan terima pula. Ya, ditunggu jawabannya Ibu. Iya. Nah, dapat didengar dengan baik Ustaz? Iya, kalau tidak salah Ibu barusan bertanya bila kita mandi pakai ember di siuk, kemudian cipratan air yang dipakai bekas mandi masuk lagi ke dalam ember tersebut gitu ya. Apakah sah mandinya? Iya sah Bu, dibolehkan. Karena apa? Karena air yang sudah kita pakai membasuh badan kita itu tidak najis, tetap suci. Air yang suci masuk lagi ke dalam air yang ada di ember yang juga suci, tidak masalah. Pertama itu. Kedua, ada pemahaman orang, bukankah itu air musta'mal? Musta'mal artinya air yang sudah dipakai. Dan sebagian orang memahami air yang sudah dipakai tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Air musta'mal disebut tohir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Pemahaman itu berbenturan dengan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Yang pertama, sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab wudu dari Uthman bin Affan. Da'a Uthman biwadu'in. Uthman meminta air untuk berwudu. Lalu setelah disajikan, beliau mencuci tangannya 3 kali, kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Thumma madmada wastansak wastansar. Kemudian beliau berkumur-kumur terus istinsyak. Istinsyak artinya menghisap air ke hidung, wastanthar kemudian menyemburkannya kembali. Salah samarat 3 kali. Thumma adkhala yadaihi fil ina. Kemudian Uthman memasukkan lagi kedua tangannya ke dalam bejana, diciuk lagi. Thumma ghasala wajhahu 3 marat. Lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, terus sampai akhirnya, sampai mencuci kedua tangannya, masukkan tangannya, kemudian dibasuh, kemudian masukkan lagi, sampai mencuci kedua kakinya. Lalu kata Uthman bin Affan, hadza wudu'u Rasulillah SAW, inilah tata cara wudu Rasul SAW. Uthman melakukan begitu, mengikuti Nabi SAW dan memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ada enggak cipratan air dari tangan yang masuk lagi? Ya pasti ada. Ini menunjukkan boleh, tidak apa-apa. Ya. Kedua, Nabi SAW pernah mandi dalam sebuah bejana dari air bekas mandi istrinya yang sudah mandi besar karena habis haid. Mandi, airnya ditampung, kemudian dipakai lagi oleh Nabi SAW. Bukan sekedar cipratan, tapi bekas mandi istrinya. Tapi kemudian dipakai lagi mandi oleh Nabi SAW. Seandainya itu tidak boleh, maka tidak mungkin Nabi SAW melakukan itu. Menunjukkan air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, selama tidak tercampur oleh najis, maka air itu masih boleh dipakai untuk bersuci. Air itu tohir wa mutohir. Ya suci, ya bisa mensucikan orang yang memakainya. Boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai juga untuk mandi. Ketiga, kalau air musta'mal tidak boleh dipakai karena dia sudah menyentuh tubuh kita, bukankah ketika dia berada di wadah, dia pun bersentuhan dengan benda lain, bersentuhan dengan dinding ember. Kalau itu di bak, bersentuhan dengan bak. Kalau itu di kran, bersentuhan dengan kran. Bahan pembuat kran ada yang plastik, ada yang paralon, ada yang logam, bukankah itu juga bersentuhan? Apa bedanya bersentuhan dengan benda lain dengan bersentuhan dengan tubuh kita? Tidak ada bedanya. Kenapa kalau bersentuhan dengan tubuh kita disebut musta'mal? Kalau bersentuhan dengan ember, dengan sisiuk, apa bahasa Indonesia sisiuk teh? Gayung, tidak disebut musta'mal. Ya, oleh karena itulah maka air, selama air itu suci dan tidak berubah salah satu di antara sifatnya, ya rasanya, ya warnanya, ya baunya, dan tidak tercampur oleh najis, maka air itu suci dan mensucikan, sekalipun sudah pernah dipakai baik untuk mencuci, berwudu ataupun mandi, ataupun bersentuhan dengan benda-benda lain yang sifatnya tidak najis dan tidak merubah salah satu di antara sifat air.